Oh, pertanyaannya macam-macam ya. Apakah UFO atau makhluk luar angkasa benar-benar ada? Kok banyak pertanyaan sih ya? SMS masuk tanya, ini tanya. Kenapa kok ada pertanyaan yang semacam ini ya? Lagi heboh di sini. Hah? Lagi heboh. Hah? Apa berita yang kemarin di Sleman dan Lingkaran itu? Itu UFO kan? Benar. Diyakini. Struktur isu. Baik ya, Pak. Ini permasalahan. Ini sudah diangkat pembahasannya oleh para ulama kita. Diangkat dalam kitab-kitab khusus yang membahas tentang dunia jin, alamul jin wa syayatin. Barakallahu fikum. Ringkasnya, hadirin jazakumullah, bahwasanya apa yang mereka sebutkan dengan piring terbang, UFO, ada makhluk dengan bentuk yang aneh dan segala macamnya, itu waqi'un musyahadun, nyata dan disaksikan di banyak negara, di banyak tempat, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau katakan ada, nyata. Tapi enggak semua yang bentuknya kayak piring dikatakan UFO ya. Tapi di beberapa kesempatan itu nyata ada para kawan. Namun pembahasan di kalangan para ulama tafsirin azakumullah adalah apa hakikat dari piring terbang tadi dan makhluk aneh di dalamnya itu. Apakah ada makhluk lain di luar kita ini? Atau tidak? Jawabannya para pelatihum yang diulas oleh para ulama kita, itu semuanya adalah ulah dan tingkah polanya bangsa jin. Jin para pelatihum. Aneh. Sehingga ini pembahasan yang disebut dengan abdak ta'irah, bahasa Arabnya itu abdak ta'irah, piring terbang, itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan jin, alam jin syaitan. Para pelatihum. Kok bisa? Ya. Antum harus paham. Yang pertama, jin itu Allah berikan kepada mereka kekuatannya sangat besar, yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Jin ini semenjak zaman dahulu kala, para jin dan syaitan ini biasa nongkrong di langit untuk mendengarkan khabar-khabar wahyu. Ya bagi siapa ya, dikatakan dalam surat Al-Jin. Ada manusia nongkrong di langit. Ada jet yang langsung bawa ke sana. Sampai detik ini belum ada. Ya bagi. Pasti mati. Ya bagi. Jin semenjak zaman purba kala sudah. Jin itu mampu mengangkat sesuatu, kerajaan, senjatana, atau apapun bentuknya dalam waktu sekejap. Itu diabadikan di An-Naml. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk siapa yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba ke tempat beliau sebelum mereka datang dalam keadaan Islam Muslim. Nah, dia berkata dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, menukil ucapannya jin ifrit, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Jin ifrit mengatakan, jin ifrit, aku akan datangkan singgasana Saba kepada kamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ini berakhir ayat. Misalkan Nabi Sulaiman duduk, baru mau bangkit, nyampe. Itu kan qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat duduk kamu. Namun sedikit dari tafsir ada yang menyebutkan, yakni sebelum selesai dari majlisnya beliau. beliau majlisnya selesai di sore hari. Ini sebelum petang nyampe. Ya, ada yang mengatakan begini. Yang antum harus tahu jarak antara Malaikat Jabak Ratu Saba dengan tempatnya Nabi Sulaiman itu jauh ya. Barakallahu fiikum. Jauh. Ya. Anggaplah datangnya petang hari. Tahu sebagian salah, sebagian fasirin. Sebelum sore hari nyampe. Ada di antara manusia mau seperti itu. Berangkat dari tempat Nabi Sulaiman ke tempat Ratu Saba saja sudah berapa jam? PT mungkin sudah menjelang apa? Itu naik pesawat. Kayak gitu ya. Terus bawanya pakai apa? Enggak terbayang di benaknya manusia. Tapi ifrit mampu untuk itu. Dia mengatakan wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Aku adalah orang yang kuat dan terpercaya dalam masalah ini. Dan dia berikan dalam Al-Quran. Gimana ya Pak? Mampu kali ya? Nggak mampu. Nah, kalau sekedar piring terbang, piring kayak pesawat jet, tapi kayak piring begitu, nyala punya terang, tahu-tahu terbuka pintu, ada makhluk kayak alien keluar, ya lebih gampang daripada yang tadi. Wenteng tenang. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu Allah kasih kemampuan barakallahu fikum bisa menjelma. Dan pendapat ulama kita, sebagai ulama kita menyatakan, yang dilihat oleh bangsa manusia itu bukan bentuk asli jin, tapi jelmaan. Di antara mengatakan demikian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan qauluhu ta'ala innahu yaraqub huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan ini, iblis ini, jin ini, dia dan kabilahnya bisa melihat kalian di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahu. Ya, mungkin manusia lihat jin dalam bentuk aslinya. Kalaupun melihat itu jelmaannya. Jin itu bisa menjelma dalam bentuk apapun. Ular bisa, kalajengking bisa, anjing hitam bisa, Dracula bisa, vampir bisa, kolom bisa, genderuwo bisa, semuanya bisa. Menjelma jadi kamu sendiri juga bisa. Enteng. Ini semua dengan izin dan kekuasaan dari Allah. Jin mampu menjelma menjadi sebuah wujud yang lain dari yang lain. Wujud manusia bukan, dan segala macam bukan, yang dikatakan sama mereka wujud manusia luar angkasa, keluar dari yang terbang tadi. Tentunya kayak alien tadi itu. Itu gampang-gampang ya. Bahasanya ya, mampu dengan semua bahasa. Dari mulai bahasa yang paling susah sampai yang paling gampang, semuanya bisa dengan izin dari Allah Tabarakallahu Ta'ala. Itu kemampuan para jin. Paham ini? Mudeng Tabarakallahu Ta'ala. Tinggal ada pertanyaan di sini. Kalau memang itu bahasa jin, kenapa kok baru datang, kok baru ada di zaman modern ini? Kan gitu ya. Khabar piring terbang itu kan belum lama ya. Apakah ada di zamannya Rasul piring terbang? Di zamannya para sahabat, para tabi'in, para ulama, sepengetahuan kita belum ada khabar semacam itu. Baru ramai heboh di zaman kita sekarang ini. Kok baru ada, kenapa? Jawabannya para ulama kita, para tabi'in, yang namanya jin, upaya dia untuk menyesatkan dan menyimpangkan Bani Adam, itu menyesuaikan kondisi zaman. Sederhana. Ini zaman dahulu cukup dengan model onta, kuda dan segala macamnya cukup. Di zaman sekarang ini zamannya zaman teknologi, gitu ya. Maka jin pun juga menciptakan teknologi yang lebih dahsyat daripada kalian. Tujuannya adalah menyimpangkan Bani Adam, untuk menyimpangkan Bani Adam. Barakallahu. Jadi faham ini? Nah, barakallahu. Untuk melihat kitab Alamul Jin wa Syayatin itu judul kitab ya kan, Alamul Jinus Syayatin. Sehingga saya yang nulis Al-Asqar itu Dr. Sulaiman bin Umar Al-Asqar. Paham ini? Masya Allah. Tinggal 5 menit lagi ya. Apa hukum makanan yang dimakan dengan tangan kiri? Apakah makanan tersebut dihukumi haram setelah dalam perut ataukah bagaimana? Kalau ada menanyakan makanannya, tergantung apa yang kamu makan. Kalau yang kamu makan itu barang haram, maka dapat dua dosa. Dosa pertama, makan barang haram. Dosa kedua, makan dengan tangan kiri. Tapi kalau kamu yang kamu makan yang halal, maka dapat satu dosa. Dosa makan dengan tangan kiri. Inti jawaban, makanan yang halal tidak bisa berubah menjadi haram dikarenakan kamu makan dengan tangan kiri. Zat makanannya halal, cuman cara makan kamu yang haram. Kamu berdosa bukan karena makan barang haram, kamu berdosa dikarenakan makan dengan tangan kiri. Dari pagi. Paham ya? Jadi makan barang halal tapi kamu dosa. Bagi orang yang membela agama di atas sunnah, tapi orangnya fajir, apakah tetap mendapatkan pahala? Saya mau tanya sama Abang. Dalam riwayat yang tadi bukan sama Rasul. Beliau mengatakan apa? Nama orang tadi? Ah, mengatakan apa? Dikatakan huwa min ahlina. Selesai. Itu jawabannya. Nah, terus dia. Nah, gitu ya. Nah, jangan terpaku dengan penampilan zahirnya, jangan terpaku dengan zahir perjuangannya, tapi lihat bagaimana hakikatnya. Artinya untuk dia pribadi itu sia-sia, tapi kemanfaatannya untuk agama itu ada. Agama dapat manfaat dari orang tadi, tapi orang tadi tidak dapat manfaat dari tindakan dia sendiri. Maka Allah mengatakan huwa min ahli nar dengan perbuatan tadi. Kata-kata huwa min ahli nar jangan kemudian dijadikan sebagai hukum umum loh ya. Bukan, itu ancaman bagi yang bunuh diri tadi. Diancam dengan neraka. Jangan mengatakan semua yang merusak agama Allah finar. Wah itu sangar ya. Itu tidak bagaimana masing-masing orangnya warahmatullahi wabarakatuh, dan masing-masing perbuatannya. Masya Allah. Adab-adab pelabur ilmi itu sudah banyak ya. Baca buku khusus tentang masalah adab-adab pelabur ilmi itu bahas panjang ya. Masya Allah. Sudah ya, tidak ada yang pas untuk dijawab. Masya Allah, ini dia. Wah, tapi waktunya nggak pas ini. 3 menit ini jawabannya agak panjang sedikit ini. Ini yang usah ya. Saya tinggal di satu kampung yang mayoritas warganya kurang lebih 70% berpemahaman LDII. Apa nasihatnya bagi saya terus dalam membela agama saya? Saya dikasih bahasanya membela agama Islam dan dalam bermuamalah dengan warga LDII dan yang bukan LDII. Masya Allah. Kalau antum tinggal di kampung seperti itu, lihat kondisi, mampukah antum mempertahankan prinsip ataukah tidak? Kalau antum mampu mempertahankan prinsip, maka perjuangkan prinsip di tengah-tengah kamu tersebut. Yang pertama, dengan cara antum lebih banyak, lebih bersemangat mempelajari agama Allah yang benar ini. Bekali diri anda dengan ilmu sebanyak-banyaknya supaya bisa mempertahankan prinsip dan mampu untuk menolak berbagai macam syubhat yang ada dari warga LDII. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah antum harus bisa mewarnai suasana kampung tadi dengan warna sunnah. Ini masih pembahasan pertama yang masih mampu mempertahankan prinsip. Cara mewarnainya, barakallahu fikum, itu perhatikan kondisi. Tidak mesti upaya untuk mewarnai itu langsung tampil. Tidak mesti. Apalagi antum satu dua orang, ya person lah, bukan komunitas. Warnanya barakallahu fikum ialah warnai kehidupan antum, warnai akhlaknya antum, warnai ucapan antum, warnai perbuatan antum dengan sunnah. Itu namanya dakwatun bilhal, dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan. Barakallahu fikum. Dalam kondisi yang demikian, antum tidak mungkin untuk melaksanakan hajar kulli, pemboikotan secara total kepada mereka, tidak mungkin. Yang dilakukan juz'i secara personal. Jangan menghadiri majlisnya mereka, jangan ikut taklimnya mereka. Itu jelas ya. Kamu harus membenci prinsip mereka, membenci penyimpangan mereka. Itu hajar. Dalam poin-poin yang lain tidak mungkin kamu hajar. Kalau kamu ketemu sama mereka, ya kamu salam, tunjukkan akhlak Islam kepada mereka. Ketemu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jawab Ustaz, biar aja. Terus, khususnya masyarakat non LDII. Nah, begitu loh. Itu mencari, namanya mencari hati dari non LDII juga. Terus begitu. Itu perjuangan yang sangat panjang, sangat besar, sangat melelahkan, butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh hikmah dan segala macam ya kawan. Yang mampu silahkan coba. Barakallahu fikum. Tapi kalau anda tidak mampu mempertahankan prinsip di tempat yang semacam itu 70% tujuannya sangat besar. Nah kalau kemudian ada 1000 kakak begitu, 700 kakak itu LDII, yang 300 nya macam-macam. Nah, cuman kamu tok 1K yang sunni, gak mampu mempertahankan prinsipnya kamu, kesini LDII, kesini yang lainnya lagi, kesitu orang awam, yang ini orang jahil, yang ini ahli maksiat dan segala macamnya. Bagaimana solusinya ya kawan? Yo pindah, harus pindah lingkungan. Barakallahu fikum. Prinsip dalam mencari tempat tinggal ikhwan ialah adar qabla jar. Salah, al-jar qabla dar, salah ngomong. Al-jar qabla dar. Tengok dulu tetangga kamu sebelum rumah kamu. Ketika kamu hendak domisili sebuah tempat, cek sekitar dulu. Jangan cek rumahnya dulu. Cek sekitarnya dulu. Oh, sekitarnya baik, orang yang salihin. Orang-orang yang ya masih awam tapi orangnya baik-baik, yang punya akhlak, dia boleh dipekerti, orangnya bagus dan segala macamnya. Alah, ini baik ini. Taruh dar di situ. Entah dar nama rumah, entah dar kontrak, yang penting dar. Taruh kawan. Jadi kami ni kan, mahrum, ah, taruh kawan. Ini jawaban singkat. Jawaban semacam ini untuk melihat. Saya pernah membaca penjelasan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ya. Dalam kitab beliau Huququl Jar. Huququl Jar. Paham ya? Ini dua kemungkinan, mampu atau enggak mampu. Yang tahu ialah antum sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga termasuk dalam golongan para pembela agama Allah yang hakiki, bukan sebagai perusak-perusak agama. والله اعلم بالصواب قيل هنا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل وحفظك من الله